Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikrama nabi khalafatihi min jami'il 'alam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda pagi ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Di pagi yang penuh barokah ini, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa. Kita akan berbincang dengan tema sombong dan membanggakan diri bersama narasumber yang sama-sama kita cintai dan alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, yakni Kyai Haji Anwar Sanusi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Assalamualaikum. Senang sekali bisa kembali berjumpa Ustaz. Sama, senang sekali. Untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Amin. Mengunjungi saudara kita di daerah ya. Insya Allah, paling tidak kalau secara langsung belum bisa lewat kontak Ustaz ya, insya Allah, Ustaz ya. Baik, dan di studio juga sudah hadir saudara-saudara kita dari Majelis Taklim Nur Ramadan Sektor 5 Bintaro. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat semua? Masih seger semua? Kayak udah kelihatan agak sayu-sayu gitu ya. Yang jelas bangun awal tadi ya Bu ya. Baik, kita akan langsung simak diskusi kita dengan narasumber kita, Kyai Haji Anwar Sanusi, dan saya akan langsung ke beliau terkait dengan masalah sombong dan membanggakan diri. Ustadz, kalau berbicara sombong mungkin orang sebenarnya sudah lazim mendengar kalimat ini. Tetapi apa sebenarnya makna sombong yang terkadang memang dia selalu muncul dalam kehidupan seseorang, Ustadz? Kibir itu adalah sikap superioritas, merasa diri yang lebih dari orang lain segalanya. Inti daripada sombong adalah menolak kebenaran yang datang dari pihak-pihak yang kita rasakan sebagai pihak yang mestinya jadi pengikut kita. Bisa jadi bawahan kita, bisa karena usianya, bisa jadi murid. Contoh yang paling mudah kesombongan itu begini barangkali. Abu Jahal itu sangat tertarik kepada Islam, tetapi karena yang mendakwahkannya itu adalah kemenakan sendiri, ia berkata, kebenaran itu lebih datang kepadaku daripada kepada kemenakanku. Seorang pejabat akan bisa dikatakan kibir dan sombong apabila karyawan dan bawahannya memberikan advice, memberikan saran-saran. Lalu karena alasan aku adalah pengatur policy di tempat ini, di perusahaan ini, di instansi ini, padahal yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Banyak orang yang enggan menerima kebenaran yang datang dari orang-orang yang di bawahnya. Itu sebetulnya sikap itu adalah sepenuhnya sikap sombong. Itulah yang terjadi pada Abu Jahal, itu yang terjadi pada Abu Lahab, itu yang terjadi pada Sazah Tamamiyah, itu yang terjadi pada nabi-nabi palsu, dan itu yang terjadi pada Firaun, itu yang terjadi pada Iblis. Itu juga yang terjadi pada banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini. Yang mestinya dia hidup sebagai khalifah, menjalankan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Maha Pencipta alam semesta ini. Kalau saya katakan mengikuti aturan-aturan Allah, bukan berarti literally kita harus menyampaikan itu sebuah bentuk buku, bukan begitu. Tetapi dia harus islami hidup itu. Itu yang tawadu, yang rendah hati, yang kalau ada apa-apa orang bicara itu didengarkan dengan baik. Apa sih masalahnya? Di mana manfaatnya? Kalau aku berbuat khilaf, di mana khilaf aku? Di sisi mana aku harus minta maaf kepada seseorang? Itulah yang dikatakan kibir, sombong. Sebenci itu Rasul pada orang sombong, sampai ada sebuah hadis mengerikan. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada penyakit sombong, sekalipun kesombongan cuma sekedar sebesar biji sawi. Kalau bahasa asli dalam kitab Bukhari Muslim ini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Bahasa aslinya begitu itu. Lalu untuk apa kita bersombong-sombong? Biasanya orang sombong karena tiga hal biasa. Pertama karena harta dan kekayaannya. Yang kedua karena jabatannya. Yang ketiga karena ilmu dan kepandaiannya. Di antara ketiga penyakit sombong ini, yang paling mudah merasuk ke manusia adalah ilmu dan kepandaian. Itu sebabnya hampir semua intelektual sombong. Coba lihat. kerja ngeritik habis kemana-mana, dia tidak pernah berkata, aku ini di mana sebenarnya, apa kurang aku. Ilmuwan yang tidak mengenal iman, ilmuwan yang tidak pernah dekat ke agama, mesti sombong. Orang kaya banyak sombong, tapi dibanding ilmuwan mungkin masih terbatas orang kaya. Pejabat banyak yang sombong. Dulu ya, kalau sekarang mungkin nggak sudah ada KPK, takut mereka. Sudah ada KPK takut begitu. Tapi pejabat sombong juga tidak terlalu banyak. Tapi ilmuwan hampir semua sombong. Nah itu mendakiti sudah, ya, mendakiti ya, padahal mereka. Padahal apa? Sepandai-pandai manusia, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang aku tuangkan kepada kamu ilmu itu kan hanya setetes saja. Jadi kalau kita masuk ke dalam sebuah lautan samudera Atlantik begitu, kita pakai boat, kita masukkan jemari kita ke Atlantik, yang menempel air di tangan kita itulah ilmu Allah yang turunkan ke alam ini. Samudera bebas tanpa batas, itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari sisi mana kita akan sombong? Ilmu juga sifatnya berubah. Apa yang benar hari ini belum tentu tahun besok benar, bulan besok benar. Dia sifatnya berubah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua binasa, semua berubah. Kita ini memang sumber perubahan. Manusia ini selalu berubah. Jadi perubahan itu fitrah kehidupan. Memang pasti begitu. Iya, Ustaz. Kalau kemudian ada orang mengatakan bahwasannya tiga poin tadi, harta, kekayaan, jabatan, ilmu, ini juga sesungguhnya kan hal-hal yang dibutuhkan di dalam kehidupan. Terus bagaimana caranya seseorang menyikapi atau mungkin memanfaatkan tiga hal ini supaya tidak mengarah pada kesombongan, Ustaz? Itu yang saya katakan tadi, bahwa orang biasanya sombong karena tiga hal itu. Jangan lupa, bukan berarti saya berkata umat Islam jangan berkuasa. Kekuasaan harus ada di tangan umat. Bukan berarti umat Islam jangan kaya. Bukan itu, kekayaan itu harus di tangan umat. Uang alam ini diberikan kepada orang-orang yang beriman kok. Bukan berarti orang Islam tidak boleh pandai. Orang Islam harus jadi ilmuwan semua. Tetapi ada yang mendasari itu semua. Ini adalah amanah. Kalau aku punya jabatan, pejabat mukmin ibu-ibu, itu kalau jadi jabatan dia jadi uswah buat rakyatnya. Pejabat mukmin kalau dia banyak harta, harta itu dimanfaatkan untuk membangun jembatan ke surga di akhirat. Kalau begitu, ya apa paradigma, sudut pandang kehidupannya, dia tidak akan sombong. Dia punya ilmu banyak, ilmu itu disebarkan dengan penuh cinta kasih. Dia tidak akan sombong kalau begitu. Tapi kalau ilmu berpikir begini, aku sudah baca sekian banyak literatur, siapapun yang menentang aku akan debat habis. Kalau itu sudah menjadi lain persoalannya. Jabatan jadi sarana ibadah, ilmu jadi sarana ibadah, harta jadi sarana ibadah. Kalau itu dijadikan sarana ibadah dan kita sadari ini semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi sebuah kebaikan yang luar biasa itu. Yang salah sekarang kan bukan itu. Begitu dia berkuasa, dia berkata sepenuhnya hasil aku. Tuhan tidak terlibat dalam ini. Masya Allah. Nah ini dia Ustaz, ada kalanya memang kesombongan itu kan kemudian menelusup begitu perlahan, begitu halus, walaupun nanti hasilnya tentu sangat dahsyat. Kira-kira apa yang harus kita sadari tentang ciri-ciri kesombongan ini barangkali ada Ustaz? Sahabat yang paling jujur menilai diri kita adalah musuh kita. Yang paling jujur menilai kita itu lawan kita, bukan teman-teman kita. Itu sebabnya agama memberikan wawasan, sahabat yang bisa mengoreksi kita dengan jujur, dia adalah sahabat sejati. Jadi kalau sahabat mengiyakan semua kata kita, iya, apalagi kalau sudah bawahan memuji-muji pemimpin, padahal lipi sudah kemana-mana, itu tidak benar semua. Dia puji pemimpinnya, dia bukan sahabat, dia orang yang sedang menjerumuskan. Jadi saya take over dulu sebentar. Kalau kita mau mencari sahabat paling sejati adalah ya lawan kita. Semua kata-kata lawan itu biasanya ada pada diri kita. Kekurangan ini, kekurangan ini, kekurangan ini. Jadi kalau lawan kita koreksi kita, mestinya kita sangat berterima kasih kepada mereka. Mestinya begitu. Cuma akhlak seperti itu butuh ditumbuhkan luar biasa. Rasul kalau lawan-lawan beliau koreksi, Rasul tidak marah. Padahal Rasul selalu benar. al-amin. Beliau punya siddiq, punya tabligh, punya amanah, punya fadhana. Tapi kalau orang mengoreksi beliau, tidak. Betapa dahsyat Salman al-Farisi mengajarkan Rasul membuat parit pada saat akan terjadi apa yang namanya conventional war. Perang konvensional antara kufar dengan Rasulullah. Nabi dikoreksi, dikritik. Nabi sama senyum. Kata Salman, kata Rasulullah, kalau bisa dengan strategi perang, Salman ahlinya. Coba lihat itu. Pada saat akan terjadi pertempuran Badar, sahabat-sahabat kemudian mengatakan, kita kuasai oasi, tempat air di tengah gurun. Pasukan kita harus ada di situ. Benar itu. Dan Rasul tidak memahami kalau soal-soal itu. Antum malah mengumuri dunia aku kalau itu. Engkau lebih tahu tentang urusan-urusan dunia. Orang-orang sombong kenapa sering terjerumus? Tidak pernah menerima pendapat orang. Jadi kalau manusia sudah sombong, sombong itu akan menjadikan hijab pada kebenaran. Nah, karenanya orang sombong tidak pernah bisa menerima kebenaran. Kalau manusia sudah sombong, hatinya sudah punya lemak yang sangat tebal untuk ditembus kebenaran dan cahaya ilahi. Itu sebabnya orang sombong malas-malas ibadah. Kalau manusia sudah sombong, hatinya kelabu. Itu sebabnya orang sombong rata-rata berbangga diri di mana-mana. Pemimpin-pemimpin kita dahulu, Haji Omar Said Cokro Aminoto, Haji Ahmad Dahlan, Syekh Hasyim As'ari, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Muhammad Natsir, Agus Salim, Prawoto Mangkusasmito, coba lihat. Orang-orang sederhana semua. Jadi dalam benak pikiran mereka cuma satu. Ini ilmuku, kekuasaanku, jabatanku adalah amanah yang harus aku pertanggungjawabkan di alam akhirat nanti. Saya heran sama pemimpin-pemimpin kita sekarang, kok pede amat waktu surga sih? Kok begitu pede dia? Alah, aku masuk surga nanti ini. Begitu yakin dia masuk surga. Padahal Rasul sendiri tidak takut seperti itu. Para sahabat menjerit-jerit khawatir semacam itu. Malah ada seorang pembuat dosa besar ketika dia bertanya kepada sahabat, kepada malaikat, kira-kira di akhirat aku di mana? Kata malaikat, karena kamu tukang berbuat dosa, kamu di neraka. Itu kata siapa? Kata pembuat dosa itu. Kata malaikat, ya kata Allah. Firman Allah begitu. Kata dia, alhamdulillah, aku ke neraka. Kenapa kamu alhamdulillah? Kata malaikat, yang penting Allah ingat saja kepadaku sudah cukup itu. Terserah Allah mutar aku di surga, di neraka, di mana terserah. Asal Allah ingat saja sedih kepadaku. Buat aku sudah anugerah yang luar biasa. Itu pembuat dosa saja masih bisa berkata semacam itu. Kenapa sih pemimpin-pemimpin kita kok sepertinya segalanya punya dia? Seperti dia paling menguasai, paling tahu, semua paling. Itu yang namanya kibir dalam agama. Berbangga. Jadi berbangga itu tidak selalu dalam bentuk tampilan-tampilan materi, tetapi bisa juga dalam bentuk nilai dan perilaku, Ustaz. Saya perdalam sedikit ngajinya. Orang sombong itu sangat berbahaya, ibu-ibu. Tetapi orang yang sombong berpura-pura tawadu jauh lebih bahaya itu. Dia sombong pura-pura rendah hati, pura-pura tawadu, pura-pura baik, pura-pura santun. Sebetulnya seluruh jiwanya itu sombong. Itu jauh lebih bahaya dibandingkan dengan orang yang sombong terbuka. Kalau orang sombong terbuka, kita bisa memberikan uswah, bisa memberikan tausiah kepadanya. Tapi orang-orang yang sombong tawadu, hati manusia siapa yang tahu? Kita tidak tahu, Allah yang tahu. Nah, sifat-sifat semacam itu kalau kita ingin mulia, salah satu sifat dari sekian banyak sifat yang dibenci oleh Allah, sifat sombong. Jadi itu ada akhlak yang buruk dalam bahasa agama, su'ul adab namanya. Itu mesti dihindarkan. Ya. Kemudian kenapa kesombongan itu kata Nabi bisa menjadi pencegah seseorang masuk dalam surga, Ustaz? Apakah karena memang dampaknya atau memang karena itu dilarang oleh Allah? Dua-duanya. Dilarang oleh Allah. Allah kan la yuhibbu mustakbirin. Orang-orang yang sombong itu Allah tidak sukai. Yang kedua, dampak akibat kesombongan itu orang tidak bisa menerima nasihat. Orang sombong itu orang tuanya pun merasa tidak akan diterima. Mari saya ajak terbang kalau begitu. Fir'aun, ibu-ibu, itu pemimpin yang dia tidak makan kalau rakyatnya belum makan. Dia tidak pernah tidur sebelum kepala intelijen lapor, rakyat sudah tidur semua. pemimpin sesaleh Fir'aun, sekarang kita cari kemana? Kurang apa itu Fir'aun? Tetapi Fir'aun itu ada sebuah penyakit, sombong. Dia mengaku Tuhan, menjadikan Yahudi jadi budak, membunuh wanita hamil yang secara jinukuluh mengandung laki-laki. Itu sudah sombong. Ibu-ibu tahu mananya? Kalau manusia sudah sombong, dosa apa saja dia kerjakan. Mengaku Tuhan pun berarti dia. Mungkin orang secara formal ngaku Tuhan, dia Tuhan, mungkin tidak. Sebab kalau kita tanya gini, siapa yang menciptakan alam? Dia juga gak bisa jawab. Tidak pernah ada orang yang merasa dirinya menciptakan alam ini toh. Kalau gak banyak Tuhan ini, tidak ada itu. Tapi sombong dalam bentuk lain, dia tidak menerima kebenaran, dia tolak kebenaran itu. Seorang suami yang tidak pernah mendengar nasihat istri, dia sombong. Seorang ibu yang tidak pernah ngoreksi kata-kata anaknya, dia sombong. Nah, ini maaf ya, ibu kan sering kalau anak ibu bilang, bunda itu bunda sayang, mama sayang, udah jangan sering-sering ke mall lah. Di mall kan banyak setan sekarang gitu. Dulu setan itu di pasar fisuk, sekarang di mall sekarang. Lalu kata ibu, kamu tahu apa sih tentang pasar? Itu sikap sombong, itu sudah berawal. Hatta anak yang ibu kandung dan ibu lahirkan, kalau memang yang disampaikannya permata-permata indah, terimalah dengan sama-sama. Gitu. Saya ingin perdalam lagi sedikit. Bagaimana iblis disayang Allah? Adam ketemu Allah ada hijab, iblis tidak. Dialog dengan Allah itu. Kata Allah, aku membuat malaikat, membuat manusia. Kata iblis, bukan manusia. Kerja manusia cuma tumpahkan darah saya di muka bumi. Buat apanya? Sementara kami melakukan tasbih pagi, sore, siang dan malam. Kata Allah, aku lebih tahu tentang itu. Allah bikin, kata Allah, sujud kamu. Tanya tentang nama-nama alam semesta ini. Bumi, bulan, matahari, Mars, Jupiter, Uranus. Tanya tentang alam ini. Kata iblis, sujud pada Adam. Kalimatnya menyakitkan lagi. Khalaqtani minan nar wa khalaqtani minat tin. Adam tempat dibuat cuma dari unsur tembikar, unsur tanah saja. Kami dari api. Ya Allah, yang benar itu Adam itu sujud ke kami, bukan kami sujud ke Adam. Coba lihat. Bukan cuma teman, bukan cuma sahabat, bukan punya suami. Allah pun dipersalahkan. Luar biasa sikap sombong itu ya. Tuhan pun disalahkan. Nanti kita akan lanjut. Baik. Ya, saudara kini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tampaknya dialog kita sangat menarik. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali selepas yang berikut ini. Iya, terima kasih. Anda masih bersama dengan Hikmah Pagi. Kita sedang berbincang tentang sombong dan membanggakan diri. Pak Kiai, kita akan kasih kesempatan bertanya kepada saudara-saudara kita di studio. Silakan Ibu yang mau bertanya, sebutkan namanya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ros, dari Majelis Taklim Nur Ramadan, Bintaro Jaya. Saya ingin bertanya, kalau putra-putri kita berprestasi, kita memberitahu kepada sahabat atau kerabat dengan maksud rasa syukur untuk dicontoh. Apa itu termasuk sombong? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Susi Satria. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara memelihara diri agar kita selalu tidak sombong dalam pergaulan kita sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatu Saadia dari pengajian Ramadan Sektor 5 Bintaro. Saya mau nanya Ustadz, apakah akibatnya yang terjadi karena sombong itu baik kepada diri sendiri maupun kepada bangsa dan negara? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tiga pertanyaannya Bu ya, yang sudah kita tampung Pak Ustadz. Pertama dari Ibu Ros. Beliau mengatakan, kalau anak saya berprestasi, kemudian saya kabarkan kepada saudara-saudara, niatnya sih dalam rangka bersyukur, apakah ini masuk dalam kategori sombong? Apabila anak salah harus dikoreksi. Tapi apabila anak punya prestasi, harus diberikan apresiasi, harus dipuji gitu. Kepada anak tuh jangan pernah berkata kamu tidak bisa. Katakan kepada anak kamu pasti bisa. Jadi dia punya semangat tinggi untuk selalu bisa. Nah kalau anak sudah mendapatkan kepandaian, sebutlah lulus dari sekolah, fa'amma biniamati rabbika fahadith, ikrarkan kepada lingkungan kita. Itu sebagai tahadus bin ni'mah namanya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Tidak termasuk sombong sama sekali. Malah kalau agama menganjurkan, kalau anak punya prestasi, sesudah sujud syukur kita kepada Allah, ikrarkan kepada teman-teman. Mengikrarkan kepada teman-teman itu sekedar mengeluarkan teh barangkali, sekedar mengeluarkan minuman ringan, kue-kue kecil ya, snack, gak apa-apa. Itu membina silaturahim dengan saudara-saudara kita. Bagus, tidak sombong sama sekali. Ibu malah sekali lagi berikan appreciate kepada anak kalau anak punya prestasi, dan ikrarkan kepada sahabat-sahabat kata tahadus bin ni'mah itu, mensyukuri nikmat Allah itu. Ya, kemudian Bu Susi menanyakan, Ustadz, bagaimana cara memelihara diri supaya terhindar dari sifat sombong? Ibu, ada kalimat dalam agama tentang wa hasuna ulaika rafiqa wa may yuti'allahu war rasul fa ulaika ma'al ladzina amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, ada wa hasuna ulaika rafiqa. Cari sahabat-sahabat yang punya prestasi lebih baik dari kita. Jadi kalau dalam hal kebaikan, jangan melihat ke bawah. Aku sudah, dia pun belum sholat, aku sudah sholat. Jangan begitu. Oh, dia tahajudnya tiap malam. Aku baru bisa salat sunnah, qabliyah ba'diyah saja. Oh, dia kalau sudah zakat sempurna, aku baru 2,5%. Kenapa aku tidak bisa mencontoh Abu Bakar 22% sekalian? Gitu, kalau zakat itu gitu. Oh, dia kalau bersedekah setiap dapat rezeki bersedekah. Aku kok seminggu cuma satu kali bersedekah. Jadi wahasuna ulaika rafiqo, bergaul dengan orang yang lebih baik dari kita. Kenapa? Orang buruk bergaul dengan orang baik, lama-lama mesti jadi baik dia. Tapi orang baik bergaul dengan orang buruk, mungkin satu saat jadi tidak baik. Kecuali kalau dia sudah berniat jadi pendakwah yang sudah bisa memagari diri, menjadi lain persoalannya. Jadi cari orang-orang yang prestasinya lebih baik dari ibu, nanti bakal merasakan, oh indah rupanya bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Aku bisa menimba wawasan ilmu banyak-banyak dari mereka itu. Luar biasa Ustaz ya. Jadi memang intinya pertahanan diri memang ya, harus betul-betul kokoh. Kemudian Bu Halimatu Sa'di yang menanyakan, apa sajakah dampak-dampak dari kesombongan terhadap diri maupun negara? Kalau orang sudah sombong, ibu, pertama, dia tidak punya sifat haya. Rasa malunya hilang. Makanya orang-orang sombong tidak pernah punya rasa malu. Dia kalau ngaji pakai gelang keroncong, nanya terus, "Ustaz, nanya Ustaz," begitu. Ya itu biasa-biasa aja itu. Biasa-biasa saja. Ibu suka lihat enggak di majelis taklim kalau orang pakai berliannya 3 karat, dia baru pulang tahun baru dari Belgia gitu, dari Eropa, dari Belgia, pakai cincin 3 karat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Malu itu sudah tidak ada. Itu contoh kecil ya. Contoh lain sudah tentu sangat banyak. Apapun yang dia kerjakan, haya sudah tidak ada. Yang kedua, kalau orang bersikap sombong, dia bisa berlaku apa saja dalam hidupnya, asal kesombongannya tersalurkan. Di mata orang sombong, yang ketiga, tidak ada orang yang lebih baik dari dia, kecuali dia. Dia yakin betul Tuhan sayang sama dia, yakin betul itu. Tuhan sangat sayang kepada saya. Malah kerjanya maksiat tiap hari. Ulama-ulama yang ahli ibadah tengah malam, gemercik tasbihnya tengah malam itu, semua nangis waktu sujud terakhir. Takut Tuhan meninggalkan agak satu detik. Orang-orang sombong tidak. Kalau salat subuhnya jam 7 pagi, lalu sebelum salat subuh karena matahari sudah keluar, gordeng dia tutup semua dulu. Sesudah gelap dia berdoa Allahu Akbar. Tapi dia tetap yakin Tuhan paling sayang kepada dia. Itu ciri-ciri orang sombong. Ya, ibu-ibu di majelis taklim kalau pakai kerudung baru, kalau sombong jatuh mulu kerudung itu. Macam-macam. Jadi pada level pada level itu Aziz, pada tingkatnya masing-masing kesombongan itu. Kita sekecil apapun kesombongan harus kita hindarkan itu. saya harus menyampaikan sebuah statement, tapi barangkali apa ya, tidak enak didengarnya. Tidak ada di dunia ini orang yang suka pada orang sombong. Orang sombong sendiri benci sama yang sombong. Ada orang sombong, pada yang sombong dia benci. Sombong dia, dia juga sombong. Nggak ada yang suka sama orang sombong itu. Nah, yang dicintai masyarakat siapa? Orang-orang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, yang kalau bicara apa adanya, dia hanya mau mendengarkan ucapan-ucapan beramal saleh, dia hanya ingin berhimpun di ta'lim-ta'lim, dia hanya menghormati orang tua, dia mencintai orang-orang yang di bawahnya. Orang-orang semacam itu juga kekasih kita semuanya. Ibu-ibu, semua orang jatuh cinta pada orang rendah hati. Apa alasan manusia mau bersombong-sombong? Orang tahu siapa kita. Dikira orang tidak tahu siapa kita. Bicara setinggi langit, kalau dia dusta, satu saat kita akan tahu. Dan hati tidak mungkin bisa didustai. Hati ini kan khalifah Allah pada tubuh kita. Itu sebabnya hati tidak mungkin kehilangan fungsinya sebagai khalifah Allah penegak kebenaran. Sedahsyat apapun manusia berpura-pura tawadu, kalau hatinya sombong, dia akan berkata, sebetulnya kamu sombong. Sedahsyat apapun kita mendustai orang, sedahsyat apapun kita berpura-pura baik pada orang, kalau hati kita culas, dia akan berkata, hati kita berkata, kamu tidak jujur pada dirimu sebenarnya. Itulah hebatnya hati. Hebatnya hati. Luar biasa, Ustaz. Ketika seseorang na'udzubillah sombong, apakah akibat dari kesombongan itu bisa dirasakan di dunia, ataukah selalu nunggu nanti di akhirat, Ustaz? Di akhirat kalau kesombongan itu. Kalau ibu sombong tidak usah nunggu akhirat. Di dunia ini dirasakan. Semua orang tidak suka pada kita. Semua orang mencibir, baik hatinya maupun bibirnya, kepada orang-orang sombong itu. Mungkin di hadapan kita dia berpura-pura baik karena menjaga perasaan kita. Di belakang kita mereka akan berkata, sebetulnya aku tidak respect kepada kamu sama sekali. Itu kan paling menyakitkan. Hidup yang paling menyakitkan ini, Adinda, kalau orang curiga dan tidak percaya pada kita. Penjara yang paling tidak enak itu bukan penjara besi. Penjara paling buruk itu adalah penjara masyarakat kepada kita. Kalau orang sudah tidak berkenan kita di hati dia, itu sudah penjara hidup itu. Sudah tidak nyaman. Tapi hidup bergaul dengan teman-teman biasa di kampung, seperti kita ini hidup di kampung. Subuh-subuh kita sudah ngaji, bisa senyum, bisa dengar ayat, bisa menangis sama saudara. Ini pun hidup. Nah, Adinda, Ananda, Ustaz Suheri, ibu-ibu, di dunia itu kita boleh punya apa saja. Punya harta, punya jabatan, punya semua kita boleh punya. Tapi kalau yang satu tidak punya, semua jadi neraka. Apa yang satu itu? Ketentraman jiwa karena percaya orang kepada kita. Coba, ibu memiliki. Ibu punya rumah 1 hektar. Dalam rumah kolam renangnya 4, air putih, biru, hijau, merah muda gitu. Uang simpanan di bank 3 triliun. Sertifikat tanahnya 500 hektar. Itu kan kekayaan yang luar biasa. Tapi kalau yang satu tidak punya, ketentraman hati tidak punya, semua jadi neraka. Ketentraman hati dari mana? Dari cinta orang pada kita, kepercayaan orang pada kita, kasih sayang Rahman Rahim Allah kepada kita, harapan hidup bersama Rasul di surga nanti, akan menikmati telaga Al-Kausar, bidadari melambai-lambaikan tangan kepada kita, malaikat menari-nari akan menyambut kita, itu baru hidup bahagia. Mungkin rezeki kita sederhana mungkin, tapi sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, orang suka berkata begini, saya kok hidup baik, gitu. Tapi kok tidak kaya ya, gitu. Ibu-ibu, kebaikan itu sudah kekayaan yang luar biasa. Cuma paradigma ya, sudut pandang orang terserah, itu yang tidak sama. Ada orang menganggap kekayaan itu banyak harta. Maaf, saya bukan begitu menganggap kekayaan. Saya menganggap kekayaan kalau saya bisa menyantuni anak-anak asuh saya. Kalau anak-anak saya sedang kayak lincah, kayak burung gereja, ada anak yatim saya, lalu pesantren saya sedang dikunjungi banyak saudara-saudara dari mana-mana, itu kebahagiaan saya tuh. Saya berbaur dengan anak-anak. Mungkin orang lain tidak begitu kebahagiaannya kalau punya simpanan banyak mungkin. Mungkin yang lain kalau punya simpanan macam-macam di tiap gang barangkali. Bukan itu kebahagiaan. Hemat saya, hakikat kebahagiaan as-saja'ah, Tidak di situ adanya. Yang namanya kehidupan yang indah itu adalah kecintaan masyarakat, kasih sayang kita pada sesama. Di atas segalanya adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita kasih kesempatan kembali bertanya kepada saudara kita. Silakan Ibu yang mau bertanya, sebutkan namanya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Hajah Indra Timur. Bapak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana kiat-kiat atau cara kita menghadapi orang-orang yang menzolimi kita, agar kita tidak sombong kepada orang yang suka menzolimi atau suka memfitnah kita. Demikian juga bagaimana juga kita menghadapi, memelihara kesombongan kita kepada orang-orang yang baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan nama saya Ibu Nurma Siha dari Majelis Taklim Ramadan. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimanakah kalau kita itu ingin supaya perbuatan kita itu tidak sombong, atau setujukah gitu loh Ustaz, kalau kita itu meminta kepada orang-orang di sekeliling kita untuk menilai kita, atau kalau kita ada suatu lembaga, dalam lembaga itu kan ada pemimpin, ada wakil, ada bendahara atau sekretaris gitu ya, membikin suatu angket agar supaya kita sebagai pemimpin itu tidak semena-mena dalam kepemimpinan, karena setiap orang punya kekurangan. Nah, dalam angket itu kita bilang kepada anggota untuk mengisi apakah kekurangan-kekurangan kita supaya kita itu bisa memperbaiki diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina. Ingin bertanya, menyambung dengan yang tadi sudah dijelaskan Pak Ustaz, untuk memakai perhiasan seorang ibu. Padahal kita kalau kondangan ya Pak Ustaz, inginnya kan memakai satu perhiasan. Apa itu juga sedikitnya ada unsur sombong apa gimana Pak Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mulai unik nih pertanyaan Ustaz nih. Tapi kita dari Ibu Indrawati, bagaimanakah sikap kita supaya kita tetap tidak sombong meskipun kepada orang yang mendolimi kita? Lagi-lagi saya harus berkata Ibu, Islam ini memang luar biasa. Kalau sudah bicara Islam, memang tidak ada ajaran apapun yang bisa diperbanding-banding dan disanding-sandingkan dengan Islam. Waktu ibu dizalimi, waktu ibu diribah, waktu ibu sedang difitnah, tanamkan dalam diri ibu bahwa dosa ibu sedang diambil oleh orang-orang itu. Jadi ada dua akibatnya. Pertama, berterima kasih pada yang bersangkutan. Yang kedua, juga kasihan pada yang bersangkutan. Betapa tidak dosa yang pernah kita perlakukan dengan segala kecemasan dan ketakutan kita kepada Allah, dia dengan enteng mengambil dosa kita, dia bertanggung jawab pada akhirat yang akan datang. Apa tidak syukur itu? Nah, kenapa kita kadang-kadang kalau diriba oleh orang marah? Sebab mungkin kita tidak memahami betul aspek ini. Sehingga waktu kita diriba, emosionalitas kita bangkit. Kenapa keburukan aku dibuka-buka oleh orang lain? Apa hak dia itu? Termasuk sekarang ada black campaign dan lain sebagainya ya. Keburukan itu ya. Nah, ibu jangan cemas karena itu. Ibu tahu, kalau orang pernah memburuk-burukan kita, zalim pada kita, kalau dia habis salat wajib, yang dia harus doakan bukan orang tuanya, bukan anaknya, bukan suaminya, bukan cucunya, tetapi ibu yang dizalimi. Jadi kalau kita zalim pada orang, ibu, selesai salat wajib, yang pertama wajib kita doakan orang yang kita zalimi itu. Keliru kalau kita selesai salat mendoakan diri kita, mendoakan ibu kita, bapak kita, anak kita, suami kita. Enggak. Kata Nabi, kalau kamu zalim pada orang, yang pertama selesai salat wajib, orang yang kamu zalimi wajib kamu doakan. apa nggak rugi kita di sana? Dan ibu harus bersyukur disalimi. Itulah kiat saya kira yang paling pas supaya ibu tidak resah. Baca Rupadang, tidak lara karena itu. Tidak lara karena itu. Ya. Silakan mendoakan ya. Iya, yang kedua dari Bu Nur Nasiha, beliau menanyakan jika seorang pemimpin kemudian meminta penilaian dari sekeliling dengan embel-embel kalimat supaya menjadi perbaikan buat masa yang akan datang. Apakah upaya meminta dinilai oleh sekeliling ini bagian dari sikap kesombongan? Andai kata kita ingin mengetahui kelemahan kita di mana, ibu tidak usah mengumumkan kepada umum dengan fooling. Bikin tim. Orang-orang yang ibu percayai dekat. Tim itu suruh menilai di mana kekurangan kita. Jauh lebih efektif daripada melibatkan terlalu banyak orang yang menilai siapa kita. Bahwa manusia punya kekhilafan itu sesuatu yang sangat dicaya. Biasa-biasa aja. Kalau ibu dikatakan ibu punya kekurangan A, B, C, D, biasa-biasa aja tuh. Berulang kali di atas, di mimbar ini, di TV ini kita sampaikan, orang baik itu bukan orang yang tidak punya kekhilafan. Orang baik itu orang yang selalu meningkatkan kualitas hidupnya setiap saat. Itulah orang yang baik. Dari salah kepada benar, dari kurang kepada cukup, dari kemiskinan kepada kekayaan, dari kebakhilan kepada kedermawanan. Itulah orang baik itu. Jadi ada peningkatan setiap saat. Begitu. Ya, kemudian dari Ibu Tina tadi menyambung contoh orang pakai perhiasan diangkat-angkat tangannya. Bersolek bagi wanita itu disunnahkan itu. Beda dengan laki-laki. Kalau kami laki-laki aksesorisnya cuma batik dengan dasi barangkali. Begitu ya. Batik dengan dasi. Wanita tidak. Dipersilahkan mempergunakan perhiasan sebaik-baiknya, tapi tetap innamal a'malu binniyat, semua perbuatan tergantung pada motivasi awal. Kalau ibu berniat mempercantik diri dengan perhiasan, kenapa tidak? Pakai perhiasan itu. Bukan untuk bersombong-sombong, itu tahadud bin ni'mah. Mensyukuri nikmat Allah, dipergunakan itu, dihadap berjalan dengan suami, jalan dengan anak-anak, pakai perhiasan yang bagus, pakai pakaian yang rapi tertata, pakai kosmetika yang rapi gitu. Itu disunahkan oleh Rasulullah yang demikian itu. Allah itu sangat indah. Beliau sangat cinta dan kasih kepada orang-orang yang indah. Allah itu maha suci, sangat cinta pada kebersihan. Ibu-ibu jaga kebersihan yang teratur, tertata, rapi. Saya mohon maaf, ibu-ibu zaman sekarang ibu harus exercise, olahraga, jangan lupa. Supaya tubuh ibu sehat selalu. So, kalau suami isinya tidak sehat, tapi pikirannya macam-macam. Yang sehat ibu, ukuran badan yang tertata rapi. Jangan badan ukurannya 50 gitu. Itu kan susah juga loh kayak begitu. Kata suaminya, ini bini gue pegulat apa-apa sih ini. Malah jadi jauh gitu. Silakan berpakaian yang bagus. Pakai-pakaian. Ibu punya apa? Perhiasan. Pakai. Ibu punya kerudung apa yang paling bagus? Pakai. Jadi ibu, makanlah makanannya lezat rasanya dimanapun asal halal. Pakai-pakaian perhiasan sebagus-bagusnya. Jangan sombong. Apalagi ibumu pakai pakaian yang bagus, indah-indahnya, lakukan. Tidak akan cipat-cipat sombong ingin dipuji dari tiap karuan. Tapi orang tetap kagum kepada kita. Ibu bayangkan kalau ibu akan mengaji di Bintaro, lalu ibu pakai pakaian rapi dengan perhiasan, tetangga melihat begini, itu si ibu mau kemana kok keren amat ya? Oh dia kan jamaah pengajian, mau mengaji dia. Apa bukan dakwah itu? Itu kan dakwah besar. Saya ingin ambil contoh ibu ya. Dari dulu saya hafal itu hadis an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bahagian pokok dari iman. Dan guru saya sejak lama mengajar itu, sejak saya di pesantren pasang-pasang nasi kastrol itu. An-nazafatu minal iman. Tapi negeri kita ini kotor terus-terusan. Sebab agama cuma sampai di bibir. Saya di Jepang, saya di Tokyo melihat tidak begitu. Mereka dengan an-nazafatu minal iman, hadisnya itu bisa bikin kulkas, vacuum cleaner, air condition, parfum, rinso. Hadisnya an-nazafatu minal iman. Kita punya an-nazafatu minal iman, masjid kita terlalu sedikit yang bersih. Rumah kita kotor-kotor. Pakaian ustadznya juga kotor-kotor. Hadisnya an-nazafatu minal iman. Mestinya ibu, kalau sudah ada zuhur bintal iman, seperti ibu katakan tadi, pakai perhiasan yang bagus, kosmetika yang rapi. Coba ibu bayangkan kalau sudah kosmetikanya rapi, pakaian ibu rapi, tertata, kemudian bagus, semua bagus, bertemu orang, ibu sambil senyum berkata begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Indahnya Islam kayak apa itu? Begitu bertemu orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah tertata rapi semua. Sebab ibu-ibu di Jakarta, di Bintaro itu kadang-kadang suka iseng. Ibu datang ke masjid terlambat, begitu dilihat begini, enggak matching pakaiannya. So, begitu tak? Kalau rapi enggak ada alasan. Gimana Nanda? Iya, sangat menarik. Jadi kita terpukau ya Bu ya dengan penjelasannya. Iya, tapi kemudian bahasanya adalah gimana dong kemudian menjaga batas-batas antara memang ketawaduan dengan kesombongan. Sementara ketika di tengah masyarakat kita juga jangan sampai jatuh izah harga diri tadi. Padahal Islam menganjurkan agar kita tetap menjaga performa yang baik ini. Pada akhirnya semuanya bisa ditanyakan kepada hati kita. Semuanya kan bisa dan izah itu sesuatu yang bukan sunnah, wajib kita jaga. Sebab orang tidak punya izah, tidak punya ghirah dalam hidup ini. Itu wajib kita jaga. Tetapi kembalikan kepada hati. Kalau niatnya niat memang ibadah, pakai apa-apa, enggak menjadi persoalan. Sekalipun secara akademis saya harus berkata begini barangkali, jangan pernah mengukur otak manusia dengan pakaiannya. Sekalipun saya harus berjaga lain kali begitu Bu ya. Karena di sini enggak usah ngaji itulah udahlah. Kita rancang mudah saja. Ibu pergunakan pakaian asal ibu tetap jaga seperti yang dikatakan izzah tadi. Caranya bagaimana? Aura tertutup. Jangan karena alasan ingin seksi, pakaian indah, aura terlalu terbuka kemana-mana gitu. Sekarang kan ajaran wanita karir itu kalau sudah bisa pakai blazer gitu ya, pakaiannya, auratnya semua hampir terbuka, bibirnya merah bukan main, pakai alisnya berputar gitu-gitu tuh. Itu adalah wanita karir. Jangan begitu ibu-ibu. Silakan pergunakan pakaian yang bagus, tapi harga diri jaga. Caranya apa? Berpakaian muslimah. Saya harus ngomong sekali lagi, akhirnya yang benar Islam juga. Kemana kita muter diskusi apapun, ujung-ujungnya Islam juga yang benar. Konsepnya sudah sangat jelas ya. Jelas. Dijadikan sebagai pegangan. Jelas. Kita coba... malah begitu fleksibel Islam ibu. Ibu lihat coba dalam agama Samawi kita Jabur, Taurat, Injil, semua dirinci itu. Tapi Quran tidak. Kenapa? Orang diberikan kesempatan pada umat flexibility. Jadi semua fleksibel betul. Tinggal-tinggal bu, yang mudah-mudah saja asal tadi itu. Silakan makan yang enak, jangan yang haram. Silakan berpakaian indah, tapi jangan sombong. Silakan punya ilmu banyak, ajarkan pada orang. Cari harta yang banyak, bantu fakir miskin. Jadi semuanya jadi ibadah hidup ini. Berjadi ibadah. Pahala berserak di mana-mana, orang pun cari dosa di mana-mana. Ya, tapi kemudian muncul pertanyaan yang mungkin terkesan klasik ya. Yang sering muncul juga kalau yang hadir sih insya Allah lah. Insya Allah bisa tawadu ya Bu ya. Berikhtiar untuk tidak sombong bisa insya Allah ya. Tapi kemudian kan muncul pertanyaan, Pak Ustadz, kalau saya punya teman, saudara, keluarga, saya sayang sama dia, tapi dia sombong banget. Bagaimana cara mengingatkan orang yang seperti ini? Sering muncul pertanyaan seperti ini Ustadz. Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu ditugaskan kepada orang-orang yang kuat. Karena ulama itu jiwanya kuat-kuat, kokoh-kokoh. Itu sebabnya warasatul anbiya, para ulama itu mendapat tugas menyampaikan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Tidak pada setiap orang. Apakah ibu bisa menegur setiap orang yang berbuat khilaf di antara saudara? Tegur. Kalau ibu sayang, tegur kalau ibu. Pilih kosa kata yang baik, tidak di tempat terbuka. Ajak bicara, pengen ngobrol deh berdua deh ngobrol. Lalu ibu sambil wanita kan biasa makan rujak gitu. Ya kita merujak ya. Sambil makan rujak ibu ajak ngobrol. Jangan direct kepada persoalan, jangan langsung pada persoalannya. Ibu ajak barangkali bicara persoalan-persoalan keluarga, soal anak, soal sekolah. Nah baru ibu cari celah, tegur dia. Tegur dia karena kecintaan ibu, karena cinta ibu, karena sayang ibu. Memperbaiki orang salah dengan cara kita yang dia merasa dia sedang diperbaiki, tetap akan punya rasa ketersinggungan. Yang paling indah itu mengajak orang berbuat salah ke jalan amal saleh. Dia tidak sadar kita sedang bimbing ke amal saleh. itu cara nabi, itu cara ulama. Itu bedanya ibu-ibu. Di pesantren kalau ibu diperbaiki oleh para kiai, enggak terasa diperbaikinya. Kalau ibu masuk sekolah, guru memperbaiki, terasa kita sedang diajar. Di pesantren tidak, kita sedang dididik. Gitu. Sampai dalam ilmu dakwah, kalau kita sedang memperbaiki ada orang di sana salah, itu Nabi melarang wajah kita dihadapkan ke sana. Mbak di sana orang tukang dusta, ya ke sini lah kita. Saudara-saudara, dusta itu sebuah perbuatan yang merugikan kita semua. Tidak boleh siapa pun yang kita melakukan. Yang dusta itu sebelah sana. Masya Allah, luar biasa. Baik Ustaz, senang sekali perbincangan kita begitu menarik. Tapi waktu kita terbatas, mohon sesi akhir ini Ustaz bisa mimpi doa singkat untuk kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbana, bahagiakan hidup kami di dunia, karena dunia ini tempat sementara hidup kami. Sentosakan hidup kami di akhirat, karena akhirat itu memang tujuan hidup kami. Hindarkan semua kami dari azab yang tidak mungkin kami dapat memikulnya. Ilahana, bangunkan kami di waktu malam untuk melakukan salat tahajud. Ya Allah, kabulkanlah doa dari hamba-hambamu yang hartanya cuma menangis, yang kekayaannya cuma air mata. Rob, doa para nabi pasti kau terima, doa orang-orang saleh pasti kau kabulkan. Kalau cuma orang para nabi dan orang saleh yang doanya kau kabulkan, lalu kami yang masih gemar berenang dalam lautan dosa besar, kepada siapa harus berdoa? Ilahana, andai kata doa yang kami panjatkan pagi hari ini engkau terima, sungguh kami jadi makhlukmu yang beruntung. Tapi andai kata segala doa yang kami panjatkan engkau tolak, langit mana tempat kami berlindung, bumi mana tempat kami berpijak? Ilahana, dari muka-muka yang berlumur dengan dosa besar, dari mata yang sering kali berbuat zina, dari mulut yang acap kali berkata tidak jujur, dari telinga yang gemar mendengar ucapan-ucapan yang tidak pantas, dari hati yang sering sombong dan dengki, seraya bermalu hati kami tegadahkan tangan ke hadiratmu. Satu saja harapan kami, ya Allah, kabulkan doa dari hamba-hambamu yang masih gemar berbuat dosa ini. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah ibu-ibu sudah menemani siaran kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sinilah kebersamaan kita. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqafi amanillah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.